Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan dars atau kajian pada kitab Al-Fiqhul Muyassar. Kita masih pada pembahasan tentang beberapa hal yang terkait dengan salat jamaah. Dengan salat jamaah. Barakallahu fikum. Kita telah memasuki pembahasan yang keempat, yaitu bima tutrakul jamaah. Batasan seseorang itu bisa mendapati sebuah jamaah. Batasan atau minimalnya bagaimana dia mendapatkan salat jamaah. Qala huna tudrakul jama'atu bi idraki raka'atin minas shalah. Seseorang itu bisa dikategorikan mendapatkan atau dinilai telah melakukan salat jamaah dengan dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Seseorang bisa mendapatkan jamaah atau dia dinilai bahwa dia telah melakukan sholat berjamaah dengan dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Satu rakaat bersama imam. Misalnya sholat maghrib, dia masuk ke shaf pada rakaat yang ketiga. Sehingga dengan ini dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Mendapatkan satu rakaat bersama imam. Dan dia melanjutkan setelah salam dua rakaat. Maka orang seperti ini walaupun dia masbuk sebanyak dua rakaat, maka dia tergolong telah mendapatkan sholat berjamaah bersama imam. Dan dia dihukumi barakallahu fikum telah melaksanakan sholat berjamaah bersama imam. Waman adraka ar-ruku' ghaira syakin adraka ar-raka'ah. Barang siapa yang mendapatkan ruku' tanpa diragukan bahwa barakallahu fikum tanpa dia ragu. Barang siapa yang mendapatkan ruku' bersama imam tanpa dia ragu, maka dia mendapatkan satu rakaat. Maksudnya adalah barakallahu fikum, minimalnya seseorang mendapatkan satu rakaat bersama imam adalah dengan dia mendapatkan posisi ruku bersama imam. Dia masuk dalam keadaan imam pada posisi ruku. Ini minimalnya. Ini minimalnya dia telah mendapatkan satu rakaat. Berarti kalau seandainya dia masbuk barakallahu fikum pada rakaat kedua dan dia mendapati imam dalam keadaan sujud atau i'tidal barakallahu fikum pada rakaat kedua, ini di dalam salat dalam salat maghrib misalnya, dia masuk pada rakaat kedua ketika imam dalam keadaan ruku, imam dalam keadaan sujud atau i'tidal barakallahu fikum, maka dia tidak mendapati dua rakaat kedua bersama imam. Yang dia dapati adalah rakaat setelahnya bersama imam. Sehingga oleh karena itu diwajibkan bagi dia, karena ini adalah salat maghrib, maka dia tertinggal dua rakaat dan dia harus menyempurnakan barakallahu fikum dua rakaat setelah salam. 6. Watma'anna, dan dia tenang. Maksudnya adalah kembali kepada perkataan tadi, tanpa dia ragu dia mendapatkan ruku. Nah, bersama imam tanpa diragukan. Maksud tanpa dia ragu ini adalah bisa jadi dia mengucapkan takbir untuk ruku dalam keadaan naam bersamaan dengan imam mengatakan sami Allahu liman hamida. Naam. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini diragukan apakah dia mendapatkan ruku bersama imam atau tidak. Maka dalam keadaan seperti ini barakallahu fikum, maka sesuatu yang diragukan itu tidak dianggap di dalam syariat, sehingga oleh karena itu pada hukum asalnya dia tidak mendapatkan rokaat bersama imam, dan rokaat yang dia dapati pada waktu tersebut tidak terhitung. Sehingga kalau seandainya dia mendapatinya pada rokaat yang kedua pada sholat maghrib, maka dia wajib menambah setelahnya dua rokaat. Lalu kemudian kita lanjut lihat summa taba'a, kemudian dia mengikuti gerakan imam setelah itu summa taba'a, setelah dia mendapatkan posisi rukuk bersama imam summa taba'a, kemudian dia mengikuti gerakan imam setelahnya li hadithi Abi Hurairah, berdasarkan hadith Abi Hurairah. Apa yang disebutkan tadi? Nah, seseorang mendapatkan jamaah dengan dia mendapatkan satu rokaat bersama imam. Seseorang mendapatkan satu rokaat bersama imam minimalnya adalah dia mendapatkan posisi imam dalam keadaan ruku. Nah, berdasarkan hadith Abu Hurairah, idza ji'tum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'udduha syai'an, apabila kalian datang melaksanakan sholat berjamaah dalam keadaan kami sujud, maka sujudlah. Kalian masuk sholat berjamaah dalam keadaan imam sujud, maka sujudlah. Wala ta'udduha syai'an, dan jangan kalian anggap barakallahu fikum sujud tersebut, jangan kalian anggap terhitung satu rakaat. La, akan tetapi engkau sujud saja dan tidak teranggap satu rakaat. Waman adraka rakaatan faqad adraka rakaah, dan barang siapa yang mendapatkan satu rakaat bersama imam faqad adraka shalah, maka sungguh dia telah mendapatkan salat, yakni salat bersama imam, dan dia terhitung telah melakukan salat berjamaah bersama imam. Hadis ini ikhwani fiddin hanya sebatas menjelaskan poin yang pertama barakallahu fikum, bahwa seseorang mendapatkan sholat berjamaah bersama imam dengan dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Lalu di mana dalil bahwa kita mendapatkan satu rakaat bersama imam dengan kita mendapatkan ruku bersama imam barakallahu fikum? Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Bakr, Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Bakr radhiyallahu anhu, annahu dakhala ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam raki'an wa lam ya'muruhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam biqada'i tilka ar-raka'ah fa innahu ja'a musri'an wa kabbara qabla an yadkhula fi as-saffi wa raka'a. Yaitu Abu Bakr, dia memasuki sholat berjamaah dengan Nabi bersama sholat jamaah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang ruku, yang mana ketika itu dia datang tergesa-gesa, dan bahkan dia bertakbir sebelum dia masuk ke shaf, masih di belakang shaf dia sudah bertakbir. Nah, barakallahu fikum, menunjukkan bahwa Abu Bakr ini sudah memiliki ilmu sebelumnya dengan mendapatkan satu rakaat, dengan mendapatkan ruku bersama imam, bahwa maka dia mendapatkan satu rakaat barakallahu fikum, sehingga dia datang terburu-buru barakallahu fikum, tergesa-gesa, dan dia bertakbir bahkan sebelum masuk ke shaf, kemudian dia ikut ruku naam bersama imam. Walamma sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala manil fa'il, dan ketika Nabi salam, Nabi mengatakan manil fa'il, tadi siapa yang melakukan? Naam. Faqala Abu Bakrah ana, saya, kata Abu Bakrah. Faqala lahu zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Nabi mengatakan semoga Allah menambah untukmu semangat dan jangan engkau ulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Nah, kalimat wala ta'ud, ada yang kalau seseorang tidak merujuk kepada apa yang dipahami oleh para ulama, bisa jadi barakallahu fikum ada yang memahami kalimat wala ta'ud itu adalah barakallahu fikum Abu Bakrah jangan mengulangi kembali perbuatan tersebut. Seharusnya naam bagi Abu Bakrah untuk menambah satu rakaat setelahnya. Naam. Ikhwani fiddin, maksud dari wala ta'ud dari Nabi ini adalah jangan engkau tergesa-gesa, jangan kau ulangi lagi perbuatan tergesa-gesa memasuki sholat. Barakallahu fikum. Inilah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Kita memahami demikian karena terbukti Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah satu rakaat lagi. Tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah satu rakaat lagi. Andai kata Abu Bakrah masih memiliki kewajiban untuk menambah satu rakaat lagi, maka niscaya Nabi akan menyuruhnya. Nabi tidak akan diam. Barakallahu fikum, dalam sebuah kaidah, la yajuzu sukut fi an waqtil haja au fi waqtil haja. Tidak boleh diam. Bahasa syariat, syariat itu tidak akan diam pada waktu yang dibutuhkan. Barakallahu fikum. Misalnya dalam perkara takrirun Nabi, persetujuan Nabi. Ketika di antara sahabat ada yang melakukan perbuatan tertentu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan, barakallahu fikum, maka menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya dan itu perbuatan yang diperbolehkan. Karena bahasa syariat Nabi, Nabi tidak akan diam pada sesuatu yang diharuskan untuk dijelaskan. Naam. La yajuzu sukut barakallahu fikum anil bayan, untuk menjelaskan sesuatu yang dibutuhkan. Tidak boleh diam. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana kalau seandainya dengan kita mengatakan bahwa barakallahu fikum seseorang mendapatkan satu rakaat dengan dia mendapatkan ruku bersama imam. Lalu bagaimana dengan hadis naam la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Naam. Maka hadis ini sifatnya umum dan dikhususkan dengan hadis Abu Bakrah ini. Bagaimana penjelasannya? Al-fatihah itu diwajibkan dalam keadaan posisi kita berdiri, barakallahu fikum, mendapati posisi berdiri bersama imam, dan ada waktu bagi kita untuk membaca al-fatihah. Bisa jadi dia mendapati posisi imam dalam keadaan berdiri, kemudian dia Allahu Akbar, baru dia mengucapkan takbiratul ihram, tiba-tiba imam ruku. Maka dalam posisi seperti ini, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk membaca al-fatihah. Barakallahu fikum. Nah, jadi di sini ada dua dalil. Yang pertama adalah dalil Abu hadith dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Kemudian yang kedua bahwa al-fatihah itu diwajibkan bagi makmum untuk membacanya fi halil qiyam. Dia mendapati posisi imam dalam keadaan berdiri dan memungkinkan ada waktu bagi dia untuk membacanya. Sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya berpendapat bahwa Al-Fatihah itu bukan rukun, akan tetapi wajib. Akan tetapi wajib. Nah. Kemudian di antara hal yang terkait dengan salat jamaah, nah, yang perlu untuk kita jelaskan adalah salatnya orang sendiri di belakang saf apa hukum orang yang sholat sendiri tidak ada teman bersamanya di belakang shaf, apakah sholatnya sah atau tidak? Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, Anwa bisah, dari sahabat Wa bisah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli khalfas saffi wahda, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang salat di belakang saf sendiri. Di belakang saf seorang diri, di depannya saf, kemudian dia salat sendiri. Fa'amarahu an yu'idas shalah, dan Nabi memerintahkan dia untuk mengulang kembali salatnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam kitabnya Sahih Sunan Abi Dawud dan yang lainnya. An Ali bin Syaiban wa kana minal wafd qala kharajna hatta qadimna 'alan nabi, dari Ali bin Syaiban, yang mana dia ini termasuk di antara utusan dari kabilah-kabilah barakallahu fikum yang mengutus utusan-utusan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berangkat sampai kami menghadap Nabi, kata Ali bin Syaiban. Fabaya'nahu, dan kami berbaiat kepadanya. Wa sallaina khalfahu, dan kami salat di belakangnya. Tsumma sallaina wara'ahu salatan ukhra, dan juga kami melakukan salat berikutnya di belakangnya juga. Faqada shalah, dan beliau menyelesaikan salatnya. Fara'a rajulan fardan yusalli khalfas saff, kemudian beliau melihat ada seseorang sendiri salat di belakang saff, tidak ada teman di sebelahnya, dia seorang diri. Qala fawafaqa alaihi nabiyullah sallallahu alaihi wasallam hinan sarafa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapannya ketika beliau menyelesaikan salat. Qala istaqbil salataka la salata lil ladzi khalfas saff, ulang kembali salatmu, kata Nabi, tidak ada salat bagi orang yang berada di belakang saf seorang diri. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Berkata Syekh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Irwa, Irwa'ul Ghalil, Naam, wa jumlatul qawl, kata beliau, kesimpulannya, anna amrahu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula bi'i'adatis salah wa annahu la salata liman yusalli khalfas saffi wahda sahihun thabitun anhu sallallahu alaihi wasallam min turukin. Kesimpulannya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang untuk mengulang kembali salatnya barakallahu fikum ketika dia salat seorang diri di belakang saf, dan bahwasanya tidak ada salat bagi orang yang salat sendiri di belakang saf. Hadis yang menyebutkan tentang ini adalah hadis yang sahih, yang thabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalan yang banyak, dari riwayat yang banyak. Ini satu pelajaran atau satu kesimpulan, itu yang pertama. Yaitu salat orang sendiri di belakang saf itu tidak sah. Nabi mengatakan tidak ada salat bagi seorang yang salat sendiri di belakang saf. Berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini adalah berita yang sahih, yang thabit dari Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh, wa amma amruhu sallallahu alaihi wasallam ar-rajula an yajurra rajulan minas saf liyandamma ilaihi fala yasihu anhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun beliau memerintahkan seseorang untuk menarik orang yang berada di saf, menarik ke belakang supaya sholat bersamanya di sebelah dia, hadis yang seperti ini atau berita yang seperti ini, falayasihu anhu, tidak sah dari Nabi. berita yang tidak sahih atau hadis yang tidak sahih. Lalu bagaimana kesimpulannya kalau seandainya kita mendapati shaf dalam keadaan sudah penuh, sementara kita datang seorang diri? Barakallahu fikum. Sementara tidak ada hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa kita menarik nam seseorang dari shaf dan sholat di sebelah kita. Qala barakallahu fikum Al-Albani rahimahullah, idza lam yastati'ir rajulu an yandamma ila shaf fa shalla wahdahu fa hal tasihhu shalatuhu? Al-arjah as-sihha. Apabila seseorang tidak sanggup untuk masuk ke dalam shaf karena shafnya sudah penuh dan tidak memungkinkan bagi dia bergabung di dalam shaf yang sudah ada, barakallahu fikum, kemudian dia sholat di belakang shaf seorang diri, apakah sholatnya sah? Beliau mengatakan al-arjah as-siha, sholatnya sah. Ini menurut pendapat yang paling rajih, yang paling benar. Wal amru bil i'adah mahmulun ala man lam yastati'il qiyam bi wajibil indimam. Lalu bagaimana dengan dua hadis yang kita sebutkan tadi? Nabi mengatakan bahwa sholatnya tidak sah dan wajib bagi dia untuk mengulang kembali. Barakallahu fikum, karena dia sholat seorang diri di belakang shaf. Barakallahu fikum. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi, barakallahu fikum, dimaknakan bahwa dia tidak melaksanakan kewajiban untuk bergabung di dalam shaf. Dalam keadaan shaf ketika itu masih ada yang kosong. Dalam keadaan shaf ketika itu masih ada yang kosong dan dia tidak bergabung di dalam shaf tersebut, maka hadis-hadis tersebut maknanya demikian. Maknanya demikian. Salatnya tidak sah bagi orang yang salat seorang diri, sementara barakallahu fikum di dalam pada shaf di depannya masih ada yang kosong, masih ada yang longgar dan dia bisa masuk di dalam shaf tersebut. Barakallahu fikum. Wa hadza wa bihadza qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam, pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ahadith Ad-Dha'ifah, hadith yang ke-110. Hadith yang ke-110. Naam. Barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya adalah bahwa salat di belakang shaf seorang diri salatnya tidak sah. Wajib bagi dia mengulang. Kalau seandainya dia tidak, kalau seandainya keadaan ketika itu shaf di depannya masih ada yang kosong. Adapun kalau seandainya barakallahu fikum shaf yang ada di depannya sudah penuh dan tidak memungkinkan bagi dia untuk bergabung ke dalam shaf tersebut, maka tidak diharuskan bagi dia untuk menarik orang yang berada di shaf ke belakang dan sholat di sebelahnya. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tidak ada hadith yang sahih dalam hal ini. Tidak mengapa bagi dia untuk sholat seorang diri di belakang shaf dan sholatnya tetap sah ketika shaf di depannya sudah penuh. Barakallahu fikum. Nah, dengan ini kita menyelesaikan beberapa hal yang terkait dengan sholat jamaah. Kemudian pembahasan yang kelima, yaitu man yu'adharu bitarkil jamaah. Dan perlu ditambahkan di sini al-jumu'ah. Siapakah orang-orang yang mendapatkan uzur untuk meninggalkan jamaah dan jumu'ah, sholat jamaah dan sholat jumat. Sholat jamaah dan sholat jumat. Sholat jumat keadaannya lebih, barakallahu fikum, lebih besar dan lebih mulia, barakallahu fikum, dibandingkan dengan sholat jamaah yang lainnya. Karena sholat jumat tersebut termasuk idun min a'yadil muslimin, termasuk hari raya dari hari-hari raya kaum muslimin yang padanya berkumpul kaum muslimin. Maka di sana ada uzur-uzur, alasan-alasan yang membolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan jamaah dan jumu'ah. Barakallahu fikum. pembahasan ini ikhwani fiddin rahimahini wa rahimakumullah itu berdasarkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki pada agama kalian untuk kalian sesuatu yang memberatkan. Allah tidak menginginkan sesuatu yang memberatkan di dalam agama-agama kalian. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki keringanan bagi kalian dan tidak menghendaki sesuatu yang memberatkan kalian. Di dalam sebuah nam dan juga di dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan juga di dalam sebuah kaidah yang sangat masyhur, al masyaqqatu tajlibut taysir. Suatu hal yang memberatkan maka mengharuskan di sana sesuatu, barakallahu fikum, untuk mempermudah. Nah, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Ketika kita mendapati sebuah masyaqqah, sesuatu yang memberatkan, maka di sana ada syariat at-taysir yang mempermudah. Di antara uzur enam yang membolehkan bagi seseorang untuk meninggalkan salat Jumu'ah dan jamaah adalah qala huna al-awwal al-maridu mardhon yalhaquhu minhu masyaqqatun law dhahaba ila al-jamaah. Marid, seseorang yang sakit yang mana dia mendapati masyaqqah, rasa berat, rasa susah ketika dia menghadiri salat jamaah dan Jumu'ah. Nah, barakallahu fikum. Sakit yang mana dengan sakit tersebut dia merasakan rasa berat dan susah ketika menghadiri salat jamaah dan Jumu'ah. Maka pada orang ini diperbolehkan bagi dia untuk meninggalkan salat jamaah atau salat Jumu'ah. Liqaulihi ta'ala laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj. Tidak ada dosa atas orang yang buta dan juga atas orang yang pincang, dan juga tidak ada dosa atas orang yang sakit. Al-Fath. Wa li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma marida takhallafa 'anil masjid wa qala muru Abu Bakrin fayusalli falyusalli bin nas. Dan dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit, beliau tidak menghadiri salat jamaah, dan bahkan beliau mengatakan muru Abu Bakrin liyusalli falyusalli bin nas. Perintahkanlah Abu Bakar untuk memimpin kaum muslimin melaksanakan salat berjamaah. Padahal rumah Nabi berada di sebelah masjid. Kamar Nabi itu di sebelah masjid. Dan tatkala beliau sakit, beliau tidak menghadiri sholat jamaah. Sehingga menunjukkan di sini bahwa di antara uzur bagi seseorang untuk meninggalkan sholat jamaah dan Jumu'ah adalah sakit, yang mana dengan sakit tersebut dia merasakan rasa berat dan rasa susah untuk menghadiri sholat jamaah. Waliqauli Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan juga berdasarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wala qad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun qad 'alima nifaquhu aw maridun. Beliau mengatakan tentang salat jamaah, dan sungguh saya telah melihat bahwa kami tidaklah meninggalkan sholat jamaah diantara kami kecuali seorang yang munafik yang telah diketahui sifat kemunafikannya, atau seseorang yang sakit. Nah, jadi pada zaman Rasul, para sahabat, mereka tidak ada yang meninggalkan sholat jamaah kecuali dari orang-orang, barakallahu fikum, yang dikenal dengan kemunafikannya atau seseorang yang sakit. Wa kadzalikal khaif hudutsa al-marad li'annahu fi ma'na. Demikian pula dengan seseorang yang memiliki kekhawatiran dengan terjadinya sebuah musibah atau sakit pada dirinya, karena ini masuk di dalam makna orang yang sakit, yaitu kekhawatiran kalau seandainya dia menghadiri majelis, ada kemungkinan dan kemungkinan yang sangat besar bagi dia dengan keadaan-keadaan tertentu bahwa dia akan mendapati sakit. Nah, barakallahu fikum. Mungkin misalnya sudah tersebar virus atau wabah yang sulit untuk dibendung, yang mana kalau seandainya dia keluar misalnya, maka dia akan terserang oleh wabah tersebut. Padahal Nabi mengatakan firro minal majzum firoroka minal asad, larilah kalian dari wabah penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, barakallahu fikum. Semua ini ikhwani fiddin itu kembali semua yaitu pada sakit yang mana apabila dia menghadiri sholat jamaah, dia mendapatkan rasa berat dan rasa susah. Sehingga oleh karena itu berlaku pada dirinya firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Dan juga dikarenakan Nabi mengatakan idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum min quwwah. Apabila saya memerintahkan kepada kalian sebuah perintah, maka datangilah perintah tersebut semampu kalian. Ini dalam bab perintah. Bab perintah kita melakukannya sesuai dengan kemampuan kita. Adapun di dalam bab larangan tidak ada alasan bagi seseorang untuk melanggar larangan-larangan syariat dengan mengatakan saya tidak sanggup untuk meninggalkannya. Karena Nabi mengatakan wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, dan apabila saya melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Tidak ada embel-embel semampu kalian untuk meninggalkannya. La. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, al-mudafi ahadal akhbataini au biman bihadrati ta'amin muhtajin ilaihi. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha marfu'an. La salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'ul akhbataini. Orang yang sedang menahan rasa ingin buang hajat atau telah dihidangkan makanan di hadapannya dalam keadaan dia membutuhkan dan dia menginginkan makanan tersebut, selera dan menginginkan makanan tersebut. Bukan barakallahu fikum setiap ada makanan di hadapan dia berarti tidak wajib sholat jamaah, walaupun pada dasarnya dia tidak ada selera untuk menyantap makanan tersebut. Jadi di sini ada barakallahu fikum yang harus dipahami bahwa tidak ada boleh bagi seseorang untuk meninggalkan jumuah dan jamaah dengan dihidangkan makanan di hadapan dia. Barakallahu fikum, yaitu sebuah catatan bahwa dia menghendaki makanan tersebut atau dia membutuhkan makanan tersebut. Nah, adapun kalau seandainya dia tidak lapar dan dia tidak ada selera untuk makan, barakallahu fikum, dan dia juga tidak butuh pada makanan tersebut, maka walaupun makanan tersebut sudah dihidangkan, tetap wajib bagi dia untuk menghadiri sholat jumu'ah dan sholat jamaah. Barakallahu fikum. Tentang naam menahan buang hajat baik itu BAK atau BAB, barakallahu fikum, ditambahkan oleh para ulama adalah menahan buang angin juga termasuk padanya. Menahan buang angin. Sehingga oleh karena itu apabila seseorang mendapatkan rasa di dalam sholat, rasa ingin buang hajat baik itu BAK atau BAB atau buang angin, maka tidak mengapa bagi dia untuk menyelesaikan hajat tersebut dan melaksanakan sholat setelahnya. 6. Kenapa demikian? Itu kembali kepada insyighalul qalbi, ketenangan atau kekhusyukan di dalam hati kita. Itu kembali kepada kekhusyukan di dalam hati kita. Barakallahu fikum. Karena apabila seseorang menahan dari hal-hal demikian, baik itu menahan lapar dalam keadaan makanan sudah terhidangkan, atau menahan buang hajat, barakallahu fikum, maka ini akan mengganggu kekhusyukan dan pikiran dia di dalam sholat. Naam. Dan dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal muhafadhatu ala ma yata'allaku bi dzatil ibadati aula minal muhafadhah ala ma yata'allaku bi amrin kharijin anha. Menjaga sesuatu yang terkait dengan inti dari ibadah itu sendiri merupakan sesuatu yang harus dan wajib. Beda dengan menjaga sesuatu yang di luar dari ibadah, di luar dari inti ibadah. Nah, di luar dari zat ibadah. Jadi perlu dipahami di sini, kekhusyukan itu adalah inti ibadah. Kekhusyukan itu adalah inti dari ibadah sholat dan masuk bagian dari zatus sholat. Adapun sholat jamaah, berjamaah itu masuk dalam kategori di luar inti sholat tersebut, di luar dari zatus sholat. Barakallahu fikum. Mana yang lebih utama untuk kita jaga? Barakallahu fikum. Zatul ibadah, zat dari ibadah tersebut, atau perkara yang di luar dari zat ibadah. Naam. Maka kata Syekh, lebih utama bagi kita untuk menjaga yang intinya. Sehingga demi untuk menjaga inti atau zat dari ibadah tersebut, maka kita mengorbankan sesuatu yang wajib pada dasarnya, akan tetapi ini terkait di dalam kharijas sholat, sesuatu yang di luar sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.